angin malam. Sampai kapan ku harus begini? Hanya deburan ombak di tepian pantai jadi teman dalam sepi. Sempat membuat aku kecewa.